ikutan tawa. Oi, terasa dikitik-kitik, kau berani merayuku, walaupun ku tahu semuanya domba. Oi, terasa dikitik-kitik, kitik-kitik. Oi, rasa dikitik-kitik, hatiku tertawa. Rasa dikitik-kitik, kau mengaku masih bujang. Dasar mulutnya lelaki hidung belang. Awas jaga mulutmu, jangan memaki. Nasihat Bu RT Nyonya Abdurrahman. Awas jangan sampai ditipu lelaki. Hatiku geli, oi. Rasa dikitik-kitik, hatiku tertawa. Rasa dikitik-kitik, kau berani merayuku, walaupun ku tahu semuanya gomba. Rasa dikitik-kitik, hatiku geli, oi. Rasa dikitik-kitik, hatiku tertawa. Rasa dikitik-kitik, kau mengaku masih bujang. Dasar mulutnya lelaki hidung belang. Situ di garis ayu masih ingusan. Dirayu om gendut suami Tante Mila. Aduh-aduh si om emang genit pisan. Rasa dikitik-kitik, kau berani.